الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين yeah. ويل للمطففين الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يستوفون yeah. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم. Di sini kita lihat ada hukum tajwid wailul tidak wailun karena ada tanwin ketemu lam. Lam itu adalah idgham bila gunnah. Kemudian alan nasi itu alif lam syamsiyah. Kemudian ada lagi di sini wa idza kaluhum mim ketemu alif jadi idhar di situ. Wazanuhum ya harus tegas mim mati ketemu ya di situ ya. Nah jadi ada beberapa hukum tajwid yang kita temukan di dalam apa dalam ayat ini. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa sebab turunnya ayat ini? Ada tiga. Yang pertama kata Ibnu Abbas ketika Nabi masuk ke Mekah ke Madinah itu manusia di Madinah paling curang. Dalam timbangan, dalam ukuran. Itu yang pertama turun ayat itu. Itu menurut yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat keadaan Madinah yang Yahudi pada saat itu menguasai perdagangan dan lain-lainnya dan curang semuanya. Maka turun ayat ini pula. Tetapi Nabi mengatakan apa? Panjang hadisnya itu. Nabi mengatakan, barang siapa yang membatalkan perjanjian satu kaum maka musuhnya kata Rasulullah akan menguasai mereka dan barang siapa yang mengurangi timbangan maka Allah akan cabut keberkahan dari perdagangannya jadi banyak sekali. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada seorang yang diriwayatkan dalam tafsir namanya Abu Juhaina paling curang dalam urusan apa? Dalam urusan perdagangan. Kalau dia beli dia mau sempurna. Tapi kalau dia jual, dia kurangi. Ini curang, seperti itu. Nah, oleh karena itu sebab apa? Dari turunnya apa? Surah Al-Mutaffifin. Apa sih keutamaannya? Kalau kita baca, Rasulullah SAW, saya akan bacakan. Barang siapa yang membaca surah Al-Mutaffifin di dalam sholat fardunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, di hari kiamat dia diberikan rasa aman. Diberikan rasa aman. Kemudian yang satu lagi, sebentar, dikit lagi. Satu rasa aman, yang kedua kata Rasulullah, dia tidak melihat neraka dan neraka tidak diperlihatkan olehnya. Subhanallah. Tetapi dengan syarat setelah diamalkan surah Al-Mutaffifin. Ya, ada apaan pertanyaan? Ya, saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Iya. Jadi kan saya kan di sini suka jualan nih. Mm-mm. Jadi biar supaya menarik perhatian, promosi gitu kan, jualan barang-barang saya. Mm-mm. Tapi atau mungkin saudara saya lah ya. Iya. Dengan harga lebih murah. Tapi timbangannya itu dikurangin, boleh nggak ya? Ah, insya Allah. Boleh, saya akan jawab tentang pertanyaannya setelah jeda yang berikutnya.